yang dulu yang sama macam ku tambah ragu. Aduh sayang, jangan kau begitu. Kenapa rasa sayang dari koi macam satra dapati? Koi janji tapi tara tepati. Coba saja kau pahami lanjut kisah ini. Terus sampai di sini, kau suruh bawa waktu bertemu. Kau suhadirkan semua sasu sayang kau, tapi kau malas. Tentang dapur cinta, satra mau pisah, satu saminta.